Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan serial kajian syarah al-aqidah al-wasithiyah. Yang Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini ditulis oleh Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah dan diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Ini adalah pertemuan ke-60 halaman sekarang 131. Nah, bagian yang kedua, 30 menit dari sekarang. Insyaallah bismillah. Nah, perkataan mu'alif rahimahullah, qaluhu fa innahu a'lamu subhanahu bi nafsihi wa bi ghairihi wa asdaqu qilan wa ahsanu haditsan min khalqihi. Jadi fa innahu, sesungguhnya Allah azza jal a'lamu subhanahu bi nafsihi, Allah azza jal itu maha suci lebih tahu tentang dirinya, wa bi ghairihi, dan lebih tahu dari selainnya. Artinya apa? Allah lebih mengetahui tentang dirinya dan Allah lebih mengetahui selain dirinya. Selain dirinya berarti makhluknya. Allah lebih mengetahui. Wa asdaqu qilan. Wa asdaqu qilan. Yang paling benar apa yang dikatakannya. Yang paling benar apa yang dikatakannya. Wa ahsanu haditsan. Dan yang paling baik hadisnya, min khalqihi, dari ciptaannya. Nah, syarah penjelasan. Qala al-mu'allif, hadha tamhidan, ya, kalau misalnya dikatakan di sini sebagai bentuk, ya, ini tamhidan wa tawti'atan, li wujubi qabuli ma dalla alaihi kalamullah ta'ala min sifatihi wa ghairihi wa ghairiha min sifatihi wa ghairiha wa dhalika annahu yajibu qabulu ma dalla alaihi al-khabaru idha istama'at fihi awsafun arba'atun. Antum lihat di sini tentang penjelasan yang tadi disebutkan, ya, tentang ketika Allah Azza wa Jal, ya, Allah Azza wa Jal itu ini yang dimatikan mas, matikan lamaan. Ya, as. Nah, jadi menyambung tadi, ya, menyambung tentang apa yang dipahamkan tadi, Allah Azza wa Jalla lebih mengetahui tentang dirinya dan selain Allah Azza wa Jalla, ya, ini kaitannya dengan mu'alif menyebutkan ini tamhidan wa tawti'atan li wujubi qabuli ma dalla alaihi kalam kalamullahi ta'ala min sifatihi wa ghairiha. Ini adalah sebagai bentuk pendahuluan saja, ya, dan dari apa yang menjadi seharusnya wajibnya menerima apa yang menunjukkan kepadanya kalamnya Allah Azza wa Jalla tentang sifatnya dan selainnya, selain sifat. Wa dzalika annahu yajibu, yang demikian itu wajib. Iya. Wajib apa mas? Yajibu qabulu ma dalla alaihi khabaru. wajib untuk menerima apa yang ditujukan oleh khabar. Idza istama'at fihi awsafun arba'atun, apabila berkumpul di dalamnya empat sifat atau sifat-sifat yang empat. Nah, paham sampai sini, Mas? Nah, yang al-awwal, yang pertama, ayakuna sadiran an ilmin wa ilaihi al-isyaratu biqaudihi fa innahu a'lamu binafsihi wa bighairihi. Yang pertama, yang pertama, an yakuna sadiran an ilmin. Yang pertama adalah hendaknya ini ada asal dari ilmu. Ada sumbernya dari ilmu. Wa ila al-isharatu biqoulihi, dan ini ada isyarat dengan perkataannya mu'alif, fa innahu a'lamu binafsi wa bighairihi. Itu Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla lebih mengetahui tentang dirinya dan selainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, al-wasfu tsani, sifat yang kedua, as-sidku. As-sidku, ya, as-sidku, ya, as-sidku apa, Pak Noho? As-sidku, sidku, ya, as-sidqu, benar. Nah, wal jadi sifat yang kedua di situ, as-sidqu, benar, jujur. Wa asyara ilaihi biqaulihi wa asdaqu qilan, ya. Dan ini beliau memberikan isyarat dengan perkataannya apa? Wa asdaqu qilan, yang paling jujur, yang paling benar, qilan, apa yang dikatakan. Al-wasfu tsalits, al-wasfu tsalitsu, sifat yang ketiga, alhamdulillah, ya, ada semua. Sifat yang ketiga, al-bayanu, ya, wal fasahatu, wa asyara ilaihi biqaulihi wa ahsanu hadisan, penjelasan, wal fasahatu, dan kefasihan. Wa asyara ilaihi biqaulihi, dan mu'alif memberikan isyarat dengan perkataannya, wa ahsanu hadisan, dan sebaik-baik apa yang dikatakan. Al wasfu rabi, sifat yang keempat adalah salamatul qasdi wal iradati. Ya, yang keempat ini adalah salamatul qasdi wal iradati bi an yuridal mukhbiru hidayata man akhbarahum. Dari di situ al-wasfu Ar-Rabi, sifat yang keempat di sini. Tentang apa, Mas? Salamatul qasdi wal iradati, selamatnya tujuan dan kehendak. Tujuan dan kehendak. Salamatul qasdi wal irada, selamatnya tujuan dan kehendak. Bi an yuridal mukhbiru, di yang diinginkan oleh yang memberikan khabar, ida hidayata man akhbarhum, ya, hidayah, ya, ya, Hidayata man akhbarhum. Hidayah orang yang mengabarkan kepada mereka. Nah, jadi kalau bisa dikatakan itu mas, yang awal itu perkataannya Syekhul Islam Taimiyah, ya a'lamu binafsihi ini yang pertama, wa asdaqu qilan ini yang kedua, kemudian ahsanu haditsan min khalqihi. Jadi di situ a'lamu subhanahu binafsihi wa bi ghairihi, ini satu dan dua. Kemudian asdaqu qilan ini yang ketiga, wa ahsanu haditsan min khalqihi, ini yang keempat. Disebutkan ada empat sifat. Paham ya? Makanya disebutkan di sini yang pertama an yakuna sadiran an ilmin. Ini ada sumbernya yaitu dari ilmu. Dan diisyaratkan fa innahu a'lamu binasi wa bi ghairihi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wa asdaqu qilan. Asdaqu qilan yang kedua berarti. Nah, ini kita luruskan. Ini yang betul yang kedua di sini. Ini yang kedua. Wa ahsanu haditsan. Yang ketiga adalah bayanu wal fusahatu wal fasahatu wa syara ila bi qali wa ahsanu haditsan. Dan ahsanu haditsan. Ahsanu haditsan ini yang ketiga. Kemudian yang keempat salamatul qasdi wal iradah. Bi'an yuridal mukhbiru hidayata man akhbarahum. Yang diinginkan, yang dituju, ya, yang dituju dan yang dikehendaki di situ adalah orang yang mengabarkan itu menginginkan untuk bisa memberikan hidayah kepada orang yang dia berikan kabar kepada mereka. Maksudnya di sini adalah dari perkataannya dari mu'alif di sini adalah min khalqihi, ya, dari ciptaannya. Karena Allah Azza Jal itu Allah Azza Jal mengetahui apa yang pada dirinya kepada dan lainnya, kemudian yang paling baik apa yang dikatakan dan yang paling baik dari apa yang diceritakan, dikisahkan min khalqihi, dari ciptaan-ciptaannya, dari makhluknya. Maka disebutkan ini harus terpenuhi empat sifat ini. Ya. Menerima apa yang menjadi empat sifat ini. Nah, sekarang dalilul awal, dalil yang pertama, wa huwal ilmu. Itu yang pertama. Itu adalah ilmu. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardi wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'din. Di surat Al-Isra ayat 55. Ya, surat Isra. Surat Al-Isra surat keberapa, Mas? 17. Hasan. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa rabbuka, dan Rabbmu a'lamu, lebih mengetahui, bimang fis samawati wal ard, dengan siapa yang ada di langit dan di bumi. Walaqad faddalna, dan kami telah memberikan keutamaan ba'dan nabiyyin, sebagian dari para nabi, ala ba'din, atas sebagian yang lainnya. Di surat Al-Isra ayat 25. Wa huwa a'lamu binafsi wa bi ghairihi min ghairihi. Suf. Ada tambahan di sini apa, Mas? Min ghairihi. Maksudnya min ghairihi itu apa? Min ghairihi, ano? Min ghairihi. Dari selainnya. Maka di sini disebutkan fa huwa a'lamu binafsihi. Allah Azza wa Jalla itu maha mengetahui tentang dirinya, wa bi ghairihi, dan mengetahui dengan selain dirinya, yaitu makhluknya, min ghairihi, dari selainnya. Tidak ada yang lebih mengetahui sekarang. Ya, contohnya misalnya, ya, senyapnya orang ketika kajian ilmu, Senyap, Mas. Artinya senyap, tahu enggak, Mas? Se-nya-nya-ama. Senyap. Ya. Ketika nuntut ilmu. Ini kan. Ya. Nah. Di balik ngantuknya orang yang menuntut ilmu syar'i itu pasti ada rahasia tersendiri, Mas. Ada rahasianya. Dan orang lain enggak ada yang tahu. Dan kita sendiri pun enggak perlu menjustifikasi bahwasanya, wah, kula wau ngaten. Siapa yang butuh pembelaan antum, Mas? Nyatanya antum itu ngantuk. Iya kan? Iya. Nyatanya ngantuk kan? Ya. Nah, sehingga di situ justifikasi apapun bagi orang yang ngantuk enggak diperlukan. Tapi di balik itu semuanya Allah lebih mengetahui. Oh. Ya. Orang mengatakan itu overloaded, Ustaz. Ya. Ada yang mengatakan kurang istirahat, kurang minum, kurang ini, kurang itu. Ya. Semuanya ada. Justifikasi ada. Jadi pembenaran-pembenaran yang ada pada diri kita, wah, Ustaz, kok jane awake pun benten enak, tapi tetap mangkat. Ya, akhirnya ketika kajian nggih ngoten-ngoten iki. Nggih. Nah. Iya, Mas. Kalau sekali dua kali kajian enggak ada masalah. Kalau memang badan capek. Tapi ketika orang itu memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan ikhlas karena berkeinginan untuk benar-benar mendapatkan ilmu, pasti Allah mudahkan untuk tetap apa, Mas? Tegar dalam kesenyapan. Tahu, Mas? Tegar dalam kesenyapan. Bagus itu. Ya. Nanti siapapun yang ngantuk harus menghafal hadis tadi, Mas. Al-ainu wika usah. Idza namatil ain ustud liqal wika. Gampang kan? Ayo, Pak. Sekali apa? Langsung. Nah. Jadi kalau misalnya kita panggil Zal. Ya, kalau anak udah manggil 3 kali, Zal. Zal. Nah, berarti al-ainu wika usah. Harus gitu. Kalau perlu berdiri dulu. Al-ainu wika usah. Hati satu ya. Enggak perlu seperti itu. Ya, kita enggak ekstrim, Mas. Hanya saja perlu ada ide-ide kreatif untuk menyemangati diri kita. Ya. Ya, Pak Noah, dihafalin hadisnya ya. Ya. Nanti antum termasuk tertuduh pertama nanti. Nah, Allah barik. Wa zadakum khairan. Semoga Allah semua menambahkan semangat buat antum semuanya. Barakallahu fikum. Nah. Nah. Antum pun kalau nanti lihat anak ngantuk, antum bisa, Ustaz, hadisnya apa? Boleh. Sah. Sah. Berlaku untuk semuanya. Dan semoga Allah menambahkan kita semangat. Nah. Bahwa a'lamu bika min nafsika. Allah Azza wa Jalla itu lebih mengetahui tentangmu daripada dirimu sendiri. Kok bisa? Maksudnya apa? Karena Allah Azza wa Jalla yang telah menulis takdir kita 50 ribu tahun sebelum Allah Azza wa Jalla menciptakan langit dan bumi. Ingat itu, Mas. Makanya ada orang-orang yang ketika mempelajari tentang akidah, tauhid, dan dia menerapkan kepada kehidupan sehari-harinya, maka dia akan lebih tenang, lebih nyaman. Hatinya akan lebih bahagia dari sebelumnya. Sedangkan orang-orang yang hanya belajarnya ngalap, seperti adanya, ada, seperti tidak adanya, maka tidak ada ngefek sama sekali, Mas. Ya, tetap saja susah, hidupnya susah, susah dan susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjauhkan kita dari kesusahan. Ya, li'annahu ya'lamu ma sayakunu laka fil mustaqbal. Karena Allah mengetahui apa yang akan terjadi pada dirimu di masa yang akan datang. Ya. Wa anta la ta'lamu madza taksibu ghadan. Apa yang akan menjadi kejadian menimpamu kelak gimana itu enggak ada yang tahu. Besok pun enggak ada yang tahu, Mas. Tapi terkadang orang sudah ngoyoworo. Kalau saya umur ya dulu seperti ketika ana diharuskan untuk mengikuti seminar bagian dari promosi jabatan, yaitu tentang employee encouragement, tentang value of satisfaction before 40, ya, nilai-nilai kenyamanan sebelum 40 tahun, dan ada kriteria di situ tentang harusnya orang itu menjadi yang terbaik sebelum 40 tahun. Aneh, ana bilang. Saat itu ana belum 40 tahun. Dan mengatakan, ngoyo woropo. Ana datang habis itu langsung keluar. Dan saat itu ketika ana masih di Abu Dhabi, simposiumnya di Dubai. Dan saat itu ana berpikir, subhanallah, bagaimana orang itu hanya dipanggil, pembicaranya dari Spanyol, hanya dipanggil untuk membicarakan ngoyoworo seperti itu. Apakah dia enggak tahu bahwasanya dia enggak tahu apa-apa tentang umurnya? Tapi subhanallah, itu dibayar mahal, Mas. Cuma hanya sekedar kamu itu sebelum ini targetkan pekerjaan harus ini dan seterusnya. Masya Allah. Ya. Ana bilang, orang bisa memplanning hidupnya, tapi Allah lebih mengetahui apa yang lebih layak untuk takdirnya. Ingat itu, Mas. Orang bisa memplanning untuk hidupnya, tapi Allah lebih mengetahui tentang apa yang baik bagi takdirnya. Bahkan ketika antum memplanning, ketika awal nikah nanti gini. Ya. Tapi ternyata tidak semanis yang dibayangkan. Ada saja ujian, ada saja hal-hal yang menyebabkan antum harus berjibaku, harus menjadikan diri antum bertahan dan berjuang. Itu subhanallah. Bagaimana Allah Azza wa Jalla itu memberikan takdir yang terbaik bagi hamba-Nya. Makanya, Mas, menuntut ilmu itu adalah termasuk apa, Mas? Sarana terbaik untuk membagikan keluarga di dunia maupun di akhirat. Begitu juga sama. Menuntut ilmu adalah sarana yang terbaik untuk menyongsong takdir terbaik dari Allah Azza wa Jalla. Menuntut ilmu adalah sarana yang terbaik untuk menyongsong takdir terbaik dari Allah Azza wa Jalla. Kenapa, Mas? Apapun yang Allah takdirkan, itu baik di sisi Allah Azza wa Jalla. Tapi manusia, di sisi manusia, itu bisa menjadi nilainya jelek atau baik. Makanya, wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Harus beriman dengan takdir Allah Azza wa Jalla yang baik maupun yang jelek. Itu menurut sisi pandang manusia ada takdir yang baik dan jelek. Tapi semua di sisi Allah Azza wa Jalla adalah kebaikan. Karena adanya orang yang ditakdirkan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu yang jelek karena ada maksud tersembunyi yang kita pun enggak tahu. Dan Allah Maha Adil. Allah tidak mungkin mendolimi hamba-Nya. Nah. Ya, masih 6 menit lagi. 5 menit. Nah. Li'annahu ya'lamu ma sayakunu laka fil mustaqbal. Karena Allah mengetahui, lebih mengetahui apa yang akan terjadi padamu fil mustaqbal, pada masa yang akan datang. Antum tanya mas, 5 tahun yang akan datang, mau jadi apa? 10 tahun mau jadi apa? Gak ada yang tahu mas. Tapi begitu antum itu duduk di kalangan yang di situ ada, ya diprediksikan 10 tahun ini nanti dapat ini, dapat itu, subhanallah. Semuanya dengan apa? Planningnya manusia. Tapi Allah lah yang menentukan yang terbaik bagi hamba-Nya. Wa anta la ta'lamu madza taksibu ghadan, dan engkau tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada esok hari. Maka disebutkan di sini mas. Ya, ini bisa dikatakan bahwasanya menuntut ilmu syar'i adalah sarana yang terbaik untuk menyongsong masa depan. Nyongong. Ya. Karena semuanya dikembalikan kepada khusnuzon, kepada Allah, bahwa Allah pasti memberikan yang terbaik, memberikan takdir terbaik bagi hamba-Nya. Nah, atasnya. Nah, menuntut ilmu syar'i adalah sarana yang terbaik untuk menyongsong masa depan, karena semuanya dikembalikan kepada husnudzan. Dikembalikan kepada karena semuanya dikembalikan nah, wana khusudan. Dan hamba bahwa Allah pasti memberikan takdir terbaik bagi hamba-Nya. Jadi menuntut ilmu syar'i adalah sarana terbaik untuk menyongsong masa depan, karena semuanya dikembalikan kepada husnudzan hamba terhadap Sang Khalik, bahwa Allah pasti memberikan takdir yang terbaik bagi hamba-Nya. Memberikan takdir terbaik bagi hamba-Nya. Makanya mas, dari antum bisa melihat, seseorang itu bisa mengetahui takdir setelah takdir terjadi. Setelah takdir terjadi. Ya. Maka dengan menuntut ilmu syar'i, orang itu bisa khusnudzon. Karena apa? Meyakini Allah Azza wa Jalla itu menyayangi dia, mencintai dia. Dengan apa, mas? Man yuridillahi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan yang hakiki kepadanya, maka Allah apa? Yufaqihu fid-din. Allah berikan kefaqihan dalam agamanya. Dengan cara apa mas? Dia faqih.